الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitabi Was-Sunnah. Dan telah kita terangkan beberapa macam kewajiban memberi nafkah, menafkahi diri sendiri, kewajiban orang tua dalam menafkahi keturunannya, anak-anaknya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban seorang suami untuk menafkahi seorang wanita yang menyusui anaknya, atau seorang wanita yang dalam keadaan mengandung anaknya. Demikian pula kewajiban anak dalam menafkahi orang tuanya, bahwa yang demikian termasuk di antara bentuk al-musahabah bil ma'ruf, bergaul dengan kedua orang tua dengan cara yang ma'ruf. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, dan bergaullah dengan kedua orang tua kalian di dunia dengan cara yang ma'ruf. Dan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna athyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi, yang terbaik yang dikonsumsi oleh seseorang adalah dari penghasilannya, dan penghasilan anak adalah bagian dari penghasilannya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Tariq Al-Muharibi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda pada saat beliau berdiri di atas mimbar sedang berkhutbah, lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, yadul mu'til ulya wabda biman ta'ul ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhak thumma adnak adnak. Tangan yang memberi yang berada di atas, yakni lebih afdal tangan yang memberi daripada yang diberi. Dan hendaknya engkau memulai ketika memberi kepada orang-orang yang wajib kamu nafkahi, istrimu, keluargamu, ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara lakimu, kemudian yang berikutnya yang terdekat dan yang terdekat darimu. Demikian pula dalam riwayat Abu Dawud bahwa ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia bertanya, ya Rasulullah, man abar, kepada siapakah aku berbuat kebaikan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummak wa abak wa ukhtak wa akhak, pada ibumu dan ayahmu dan saudara perempuanmu dan saudara lelakimu. Maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwa seorang anak diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, termasuk di antara bentuk ihsan dan birrul walidain adalah menafkahi kedua orang tua. Namun para ulama mereka menyebutkan beberapa persyaratan wajibnya orang tua menafkahi al-furu'. Kapan diwajibkan orang tua menafkahi anaknya? Syarat yang pertama, apabila orang tua tersebut memiliki kemampuan, memiliki kelapangan harta yang melebihi kebutuhan pokok dirinya dan istrinya dalam tempo sehari semalam. Apabila seseorang telah menafkahi dirinya, mencukupi untuk dirinya sehari semalam, kemudian menafkahi istrinya, mencukupi sehari semalam, ada yang lebih, maka yang lebih tersebut untuk menafkahi anak-anaknya. Maka ini syarat yang pertama. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hal memberi nafkah ada urutannya. Ibda' binafsik. Mulai dengan dirimu sendiri. Kemudian keluargamu, istrimu. Sehingga apabila itu telah mencukupi dalam tempo sehari semalam, yang lebih kamu berikan kepada yang berikutnya, kepada anak-anakmu. Syarat yang kedua, apabila anak tersebut fakir, yang dimaksud fakir adalah seseorang yang betul-betul dia tidak mampu memberi penghasilan, tidak mampu menghasilkan. Di mana kefakiran tersebut terdapat bersamanya satu di antara tiga sifat. Kefakiran tersebut bersama dengannya satu dari tiga sifat. Yang pertama, kefakiran bersama dengan usia yang masih kecil. Usia yang masih muda, belum balig, sehingga dia tidak mampu berpenghasilan. Maka ini yang wajib dinafkahi orang tuanya. Berarti apabila anak tersebut telah mencapai usia balig dan dia memiliki kemampuan untuk berpenghasilan, maka tidak ada kewajiban orang tua dalam menafkahi anaknya tersebut karena dia telah mampu berpenghasilan. Apabila ada seorang anak, dia telah balig dan dia mampu menghasilkan, namun dia enggan untuk bekerja, dia enggan untuk mencari penghasilan, mencari ma'isyah, disebabkan karena dia tersibukkan dengan talabul ilm. Tersibukkan dengan talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. apakah dalam kondisi seperti ini juga orang tua wajib menafkahi anaknya? Maka para ulama membagi keadaan tersebut menjadi dua bagian. Keadaan yang pertama bahwa penuntut ilmu ini menuntut ilmu-ilmu yang fardhu ain baginya untuk dia pelajari, yang dia tidak diperbolehkan jahil terhadap ilmu tersebut. Belajar tauhid, belajar fikih, dan yang menunjang untuk memahami ilmu tersebut yang hukumnya fardhu ain. Maka kondisi yang seperti ini kata para ulama tetap diwajibkan bagi orang tua untuk menafkahi anaknya. Dia meninggalkan pekerjaan disebabkan karena dia menuntut ilmu yang sifatnya fardhu ain untuk dia tuntut, untuk dia pelajari. Adapun ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu kifayah yang dibutuhkan oleh umat secara umum seperti kedokteran atau yang semisalnya, maka kata para ulama orang tua dalam hal ini, orang tua dalam hal ini diberi pilihan. Apakah dia membiarkan anaknya belajar berarti dia yang memenuhi kebutuhannya, atau dia tidak memberikan kepadanya nafkah yang mengharuskan anak tersebut untuk mencari pekerjaan sendiri. Yang jelas dalam hal-hal ilmu yang bersifat fardu kifayah yang menyebabkan seorang anak terhalang dari mencari pekerjaan, dia tidak punya penghasilan, orang tua tidak berkewajiban untuk menafkahinya. Jika dia ingin melakukannya silakan, dan jika dia enggan untuk menafkahinya maka juga tidak mengapa, karena pada asalnya dia mampu mencari ma'isyah, dan ilmu yang dia tuntut bukanlah ilmu yang bersifat fardhu ain. Ini yang kaitannya dengan kondisi yang pertama. Dia miskin, fakir, dalam keadaan dia sigar, masih belum mencapai usia balig. Yang kedua, fakir mazamanah. Yang dimaksud az-zamanah atau az-zamin yaitu seorang yang tidak mampu bekerja. Dia fakir dan tidak mampu bekerja, berpenghasilan. Tidak punya keahlian atau tidak punya tenaga untuk bisa menghasilkan uang dan yang semisalnya. Maka dalam kondisi seperti ini orang tua wajib menafkahi anaknya. Kondisi yang ketiga, anak yang fakir yang disertai al-junun. Anaknya hilang akal, gila. Seorang yang gila tentu dia tidak mampu berpenghasilan. Sehingga dalam kondisi seperti ini pun orang tua wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut. Berapa kadar nafkah yang diberikan? Dalam pemberian nafkah tidak ada kadar tertentu. Namun diberikan secara al-ma'ruf, yang sesuai dengan kebiasaan yang ada di sebuah masyarakat. Tentu berbeda antara masyarakat kota dan desa. Di samping itu pula berbeda harga-harga kebutuhan pokok antara sebagian daerah dengan sebagian yang lain, yang itu memberi pengaruh kepada kadar nafkah yang diberikan. Dan berbeda pula antara seorang yang memiliki kelapangan dari sisi harta dan seorang yang mengalami kesempitan. Maka seorang memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Hendaknya seorang yang memiliki kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangan yang dimilikinya. Dan siapa yang disempitkan hartanya, maka hendaknya dia memberi nafkah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian adapun yang berkaitan dengan kewajiban anak dalam menafkahi orang tua. Kewajiban anak dalam menafkahi orang tuanya. Syarat yang pertama, anak tersebut memiliki kelapangan harta yang lebih dari kebutuhan menafkahi dirinya dan menafkahi istrinya dalam hitungan sehari semalam. Dalam hitungan sehari semalam ada yang lebih, maka hendaknya dia menafkahi orang tuanya. Yang kedua, bahwa orang tua tersebut, dan telah kita jelaskan yang dimaksud orang tua di sini adalah ayah, ibu, demikian pula di atasnya kakek, nenek. Bahwa orang tua tersebut kondisinya fakir, di mana dia tidak mampu menghasilkan sesuatu yang memenuhi kebutuhan pokoknya. Mungkin dia mampu bekerja, tapi penghasilannya kurang. Tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Maka di sini wajib bagi anak untuk menafkahi orang tuanya tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, bahwa orang tuanya, dalam hal ini seorang ibu, tidak tercukupi oleh nafkah yang diberikan kepada, yang diberikan oleh suaminya. Oleh nafkah yang diberikan kepada suaminya. Sehingga seorang ibu wajib dinafkahi oleh anaknya apabila ayahnya tidak mampu menafkahi ibunya, tidak mampu menafkahi istrinya, yaitu ibu dari anak. Si A punya ayah, punya ibu. Ayahnya tidak mampu menafkahi ibu anak ini, dan dia tidak mampu menafkahi istrinya, maka wajib bagi anak tersebut untuk menafkahi ibunya. Atau disebabkan karena ayahnya telah meninggal, ayahnya telah meninggal, sehingga seorang ibu yang ditinggal mati suaminya biasanya tidak punya kemampuan untuk berpenghasilan. Sehingga dalam keadaan seperti ini wajib bagi seorang anak untuk menafkahi ibunya tersebut, terkecuali apabila ibunya punya kemampuan dan punya penghasilan yang mencukupi, atau misalnya ibunya menikah dengan lelaki yang lain yang lelaki ini mampu menafkahi ibunya tersebut dengan nafkah yang cukup, sehingga anak tidak lagi berkewajiban untuk menafkahi ibunya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama tentang kapan seorang anak wajib dinafkahi oleh orang tuanya, demikian pula sebaliknya kapan orang tua wajib dinafkahi oleh anaknya. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.